Di mana kamu? Di mana? Di sini bukan. Kemana kamu? Kemana? Ke sini bukan. Katanya pergi sebentar, ternyata lama. Tahukah aku sendiri menunggu kamu? Jangan pergi-pergi lagi, aku tak mau sendiri. Temani aku untuk sebentar saja, agar aku tak kesepian. Katanya pergi sebentar, ternyata lama. Tahukah aku sendiri janji-janji tak.